Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, shaimin wassaimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi hari yang sangat bersejarah khususnya bagi bangsa Indonesia. Hari ini tepat tanggal 17 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1432 Hijriah. Kita bertemu dalam acara Hikmah Pagi. Apa kabar hari ini Anda? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagaimana saum Anda? Mudah-mudahan saja senantiasa bisa terus lancar, keadaan kita selalu fit sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua umatnya. Ya, pemirsa, hari ini seluruh bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-66, di mana para pahlawan kita pada 66 tahun yang lalu telah merebut kemerdekaan dari penjajah. Kalau sekilas kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Indonesia sebelum 66 tahun yang lalu, di mana hidup dalam cengkeraman penjajah yang bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia, merebut hak-hak bangsa Indonesia. Dan selain cemeti, tidak ada henti-hentinya bendera tubuh yang hanya dibalut oleh kain yang seadanya. Bila ada seseorang yang menuntut hak-haknya, tak jarang disumbat dengan senjata. Dan pemirsa, hingga hanya bisa diam seribu bahasa. Dan itulah sekelumit kehidupan bangsa kita sebelum kita merdeka. Nah, sekarang ini semangat juang para pahlawan kita pun, para mujahidin yang merebut kemerdekaan, yang berupaya untuk hidup layak untuk bangsa dan negara, yang tentunya bermodalkan senjata hanya bambu runcing, yang kemudian melawan teknik-teknik besar. Siapakah yang menolong semua itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, akankah kehidupan merdeka sekarang ini kita sia-siakan saja? Bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia, yang telah diupayakan oleh para pahlawan-pahlawan kita? Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita mensyukuri nikmatnya kemerdekaan, di mana kita bisa hidup layak sebagai manusia, sebagai bangsa Indonesia, yang tentunya kita semua ingin meningkatkan martabat dan derajat kita. Ya, pemirsa, acara ini disiarkan secara langsung. Untuk itu kami mengundang Anda di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Yuk kita sharing tentang bagaimana mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh syukur, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini sudah hadir narasumber kita yang tentunya sudah kita tidak asing lagi dan senantiasa kita nantikan, yaitu Ibunda Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah Abdullah Syafi'i. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Kita jumpai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Ibu? Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah, baik. Senang sekali bisa bertemu kembali pagi hari ini. Dan kita semuanya ini, kita tanpa kita rencanakan, kita punya jiwa yang sama ternyata, Bu, ya. Kita betul, pakai baju warna yang sama ini, mudah-mudahan ini mengekspresikan rasa gembira kita ya untuk merayakan alhamdulillah hari kemerdekaan. Kita bersyukur. Betul sekali. Baik, Ibu Tuti, nanti kita tentu ingin mengetahui lebih jauh bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat, diantaranya adalah nikmat merdeka, Ibu, ya. Ya, nikmat hidup merdeka. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, bersama kami juga hadir ibu-ibu yang cantik, yang solehah ini, sudah hadir di studio TVRI dari Badan Kontak Majelis Taklim DKI Jakarta, pimpinan Ibunda Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Luar biasa, merdeka. Alhamdulillah, Nabi Alamin. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, tentu kita juga ingin mengetahui bagaimana kita mengartikan, memaknai kemerdekaan itu sendiri. Nah, mungkin langsung saja, ya, Ibunda ya, apa sih arti merdeka di dalam pandangan Islam itu sendiri, Ibu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah mabadu. Alhamdulillah, para pemirsa televisi RI di mana saja berada, kita hari ini bersyukur sampailah kita pada tanggal 17 Agustus 2011, berarti 66 tahun telah merdeka. Apa makna merdeka? Tentu kita semuanya sudah tahu. Merdeka adalah hak bangsa kita menentukan nasib sendiri. Kita tidak terkungkung, terbelenggu oleh penjajah. Kita berbuat untuk bangsa kita, merdeka. Dan kita mendapatkan hak-hak dalam kedaulatan. Kita bersyukur sudah 66 tahun merdeka. Bagaimana pejuang, pahlawan-pahlawan bangsa yang telah begitu luar biasa. Bukan saja kaum bapak, kaum ibu luar biasa. Maka saya sebagai pimpinan Majelis Taklim juga memberikan kepada masyarakat penyuluhan tentang bagaimana sebetulnya merebut kemerdekaan itu. Bayangkan, organisasi-organisasi wanita di Indonesia masih pada era penjajahan pun sudah mereka itu berbuat, bekerja, bersama, berorganisasi. Lihat tahun 28, ya, ada hari. Mereka membuat sebuah pencanangan Hari Ibu. Ya, dilandasi ruh perjuangan, yaitu Hari Pemuda. Ya, ya. Jadi ibu-ibu kita ini ke depan mewarisi perjuangan-perjuangan dari ibu-ibu kita terdahulu. Nah, alhamdulillah, dalam Islam ini kita harus bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan kita juga bisa memperingati, karena dalam Al-Quran disebut wadzakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatanlah. Peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Jadi kita bikin peringatan terutama pada lingkungan kita, masyarakat kita. Kalau kita ada di lembaga sekolah, umpamanya di kampus, kita bikin acara. Nah, sekarang ini kan nanti kita akan lihat bagaimana acara pada hari ini dilaksanakan. Semangat-semangat juang itu kita ingin lanjutkan dan wariskan kemanapun sampai titik darah kita yang terakhir. Nah, kemerdekaan ini patut kita syukuri. Sebab kalau seumpamanya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, Allah akan tambahin lagi nikmat-nikmat yang banyak buat kita semua. Karena ada dalam Quran yang tadi ayatnya dibaca oleh RT sendiri, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepada Allah, akan ditambahi lagi nikmat-nikmat kepadamu. Tapi jangan lupa, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kamu, maka ingat, azab Allah amat pedihnya. Nah, jadi bagaimana kita harus bersyukur terhadap nikmat ini? Tentu kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Ya, baik. Sebelum kita bagaimana mengetahui lebih jauh bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, Bu, ini berbicara tentang cinta tanah air, ya, Bu, ya? Bahwa dulu juga para pahlawan kita kalau bukan karena cinta tanah air, kemudian menginginkan hidup layak untuk bangsa dan negara, dan memikirkan ke depan, ya, Bu, ya, anak cucu mereka bagaimana hidup jika mereka masih dalam penjajahan. Oleh karena itu yang buat semangat paling tadi. Nah, kita ini bagaimana, Bu, mengimplementasikan bahwa kita ini adalah cinta tanah air. Ya. Dalam Islam disebut hubbul waton minal iman. Cinta tanah air daripada iman, tanda iman. Jadi umat Islam sebetulnya sudah mempunyai pedoman-pedoman yang sangat lengkap untuk hal-hal yang kita buat di dalam kehidupan. Karena ini adalah perjalanan yang terus sampai kepada Allah. kita sholat, kita amal ibadah kita lakukan, hidup dan mati kita semuanya kan kita baca pada waktu doa iftitah. Pada waktu sebelum baca Fatihah kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagai komitmen kita ya, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah kita selalu perbaharui. Tiap-tiap sholat kita perbaharui untuk selalu kita katakan sholatku, amal ibadahku. Artinya semua pekerjaan-pekerjaan kita, hidup dan matiku untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Nah jadi kita mensyukuri nikmat ini dengan melakukan hal-hal yang positif, perbuatan yang bisa diteladani oleh orang lain. Katakanlah dalam rumah tangga anak kita melihat contoh-contoh kepada ibu bapaknya, kepada orang tuanya, tetangga melihat apa yang rumah kita lakukan. Ini semuanya hendaknya kita lakukan perbuatan yang baik. Saya ambil contoh, luar biasa orang, kalau orang luar negeri datang ke negeri kita, selalu puji-pujian itu luar biasa. Sebentar-sebentar muji bagaimana alam kita, bagaimana kekayaan hutan kita, bagaimana keindahan gunung-gunung kita, bagaimana masyarakat kita. Iya, kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa juga dilihat. Yang berjiwa sosial, suka gotong royong. Ini jangan sampai menurun. Cara-cara gotong royong, cara-cara untuk saling menghargai satu sama lain, dengan tetangga, dengan orang lain. Ini dari dulu sudah dipuji. Dan bayangkan kalau kita ingat perjuangan para pendahulu kita. Kan ada yang dengan takbir. Allahu Akbar. Dengan bambu runcing saja. Dengan takbir dia sudah bisa berani menghadapi penjajah. Ini luar biasa. Bayangkan 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Bagaimana semua hasil hutan kita, segala macam dibawa, diambil. Dan yang kedua, kitanya tidak dididik. Rakyat dibiarkan. Tetapi rakyat kita, orang-orang yang betul-betul menyadari bahwa kemerdekaan harus direbut. Jadi bukan kita nih kemerdekaannya pakai nampan emas ya, nampan diserahkan. Tapi betul-betul dengan dengan perjuangan, dengan semangat yang amat luar biasa, dengan bambu runcing dan dengan segala macam daya upaya. Jadi ini yang perlu kita semuanya mewarisi langsung terus kepada zuriah kita, turunan anak-anak kita, dan turunan kita. Jangan sampai mereka melupakan. Karena kalau tidak, kita luar biasa. Namun saya ingin mengatakan, dalam masa-masa sekarang kan kita penuh keprihatinan. Ya, kita merdeka tapi kita masih penuh keprihatinan. Sekarang ini kan datangnya juga di bulan Ramadan. Alhamdulillahnya. Dan sekarang ini kita betul-betul tanggal 17. Berarti 17 Agustus kemerdekaan. Dan kita memperingati Nuzul Quran. Jadi ada dua. Dan Ibu, kalau dilihat lagi, ini mungkin bukan hanya suatu kebetulan, karena dalam Islam itu tidak ada yang kebetulan, semua sudah ada ya Bu ya, di Lauhul Mahfuz. Artinya 17 Ramadan ini luar biasa. Kita menikmati, mensyukuri nikmat merdeka. Dan kedua, kita memperingati turunnya Al-Quran, Subhanallah, yang menjadi huda linnas, wabayyinat minal huda wal furqan. Jadi luar biasa. Nah, di bulan Ramadan dulu juga kita jangan lupa memperingati memproklamirkan kemerdekaan kita pas bulan Ramadan juga. Dan waktu itu hari Jumat, jam 10 pagi. Jadi ini semuanya hal yang luar biasa. Nah sekarang kita menghadapi juga kemerdekaan peringatannya pada bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan. Dan itu baru dalam kurun waktu 66 tahun baru hari ini ya. Kita bisa mengulang kembali. Tetapi kita bisa aja tiap-tiap 16 tahun kan berputar. Tanggal-tanggal itu kita tidak begitu ingat ya. Soal bagaimana apakah terjadi pada bulan Ramadan kita terulang lagi. Apa tidak, karena 12 bulan selalu berputar. Nah, di dalam hal ini kaitan dengan masalah mengisi kemerdekaan ini, kita sekarang lagi prihatin. Apa umpamanya? Ibu-ibu tentu merasakan bagaimana mahalnya Harga-harga sedang membumbung tinggi. Mau puasa harga naik, mau lebaran harga naik. Wah, luar biasa. Kita sendiri pengen, kenapa? Karena dalam anjuran Rasulullah, kita kan suruh luaskan. Ya, luaskan belanjanya. Jangan pas-pasan. Kan ada takjil juga. Ada buka puasa, dan kita juga jangan lupa sekali-sekali memberikan, kirim kepada orang lain, kepada tetangga, yaitu masjid, ya? Makanan, atau untuk orang buka puasa di masjid, ataupun apa. Jangan sampai kita tangannya selalu tidak di atas, sekali-sekali di atas. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan afdolus sodakati fi Ramadan, paling utama sedekah di bulan Ramadan. Jangan lupa. Namun jika tidak punya, kita tidak mampu bersedekah dengan harta, kita bisa dengan cara yang lain, yaitu dengan cara senyum. Tabassam ila shodiqika sedekah. Senyum dengan sahabatmu sedekah. Jadi jangan merengut aja, memble aja. Itu pelit banget tuh orangnya. Ya Allah, luar paling pelit. Saya selalu mendorong. Mari sini, senyumlah gitu. Terus yang kedua, kalimat thayyibah. Ucapan-ucapan yang baik. Yang baik. Apa kabar? Assalamualaikum. Gimana? Jalan macet apa enggak? Kan selalu begitu. Jadi ada kita sapaan, berkomunikasi. Iya, betul. Kita jangan tidak berkomunikasi. Itu juga semuanya adalah pahala dan mengandung berkah, ya Bu, ya. Dengan kita berkomunikasi, membuka komunikasi dengan orang lain, di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi kita mengatakan, la tahqiranna min al-ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talid. Jangan kau sepelekan sekecil apapun kebaikan. Walau cuma ketemu teman, ketemu orang lain dengan wajah berseri-seri. Ibu, jadi air muka tuh. Air muka kita tunjukkan keramahan kita, keakraban kita dengan orang lain. Baik, Ibu, ini sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Kami terima Anda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Haja Elvi. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Haji Yori di Tebet, Bu. Pak Yori. Baik, Pak Yori, silakan pertanyaannya. Iya, saya mau tanya dengan Ibu Ustazah. Silakan. Ini Merdeka ini udah dianggap sebagai istilahnya menendang penguasa Eropa dari tanah air saja gitu ya. Padahal Merdeka ini menurut keyakinan kita sebagai seorang Muslim ini, ya sebagai orang Indonesia sekaligus, itu ada lima. Jadi hidup menggunakan tuntunan agama. Kedua, menempatkan keadilan di atas hukum dan moral. Ketiga itu gotong royong sesama yang berbeda keyakinan sekalipun. Kemudian tidak mempraktekkan demokrasi liberal yang suara terbanyak, tetapi demokrasi yang berbasiskan musyawarah. Dan kelima itu memastikan kemakmuran bagi setiap individu orang Indonesia. Dan kemudian kedua yang saya mau tanya, tadi dikatakan Nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Padahal Al-Quran mengatakan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu di hari malam-malam ganjil di atas tanggal 20. Bagaimana Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yori di Tebet atas pertanyaannya dan juga mungkin masukan tadi ada beberapa hal. Baik, lanjut kembali di belakang Pak Yori kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Haji Sanwani di Duren 3, Jakarta Selatan. Pak Sanwani, Duren 3, tetangga ya, Pak? Tetangga dengan tetangganya maksud saya. Baik, tetangga sama Pak Budiono. Pak Sanwani, silakan pertanyaannya. Cuma saya kenal dia nggak kenal saya. Sian deh, Bapak. Ini tadi Ibu Ustazah Haja Taliwa mengatakan harga pada naik, mau puasa, mau lebaran, nyari duit makin susah. Jadi ini ada operasi pasar supaya harga tidak naik. Namun kalau kita lihat tiket-tiket kereta api yang tadinya sekian jadi naik sekian, umpamanya 300 jadi 500. Pertanyaannya Pak Sanwani, pesawat itu apakah dibenarkan oleh Islam? Ada operasi pasar supaya harga naik, sedangkan tiket-tiket mau pulang kampung pada naik. Apakah dibenarkan oleh Islam? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentu intinya pertanyaannya sistem jual beli dalam Islam, ya Bu, ya. Baik, dari Flur kami ingin mempersilahkan. Silakan Ibu. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajar Sarwani. Iya. Langsung. Iya. Pertanyaannya sesuai dengan tema kita yaitu apa yang tadi saya dengar Ibu Tuti telah menjelaskan begitu sangat jelas dan sangat menarik untuk kita semuanya berkaitan dengan mensyukuri nikmat bahwa kita sudah 66 tahun merdeka Republik Indonesia. Yang ingin saya tanyakan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih caranya mensyukuri nikmat kemerdekaan ini yang sudah 66 tahun. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiga pertanyaan dulu barangkali Ibu ya. Kita ya, terima dari penelpon dua orang. Tadi Pak Yori ini ya. Ini intinya yang kedua pertanyaannya, Nuzulul Quran bertepatan dengan tadi Ibu menyampaikan 17 Ramadan ya. Sementara dalam Al-Quran adalah jatuh pada malam Lailatul Qadar. Mungkin bisa dijelaskan ini Bu. Baik, terima kasih. Saya ingin menjelaskan tadi ada pertanyaan. Yang pertama, bahwa sebetulnya Ramadan ini bulan sangat istimewa, bulan suci sangat istimewa. Nomor satu disebut Sayyidus Syuhur, memimpin sekalian bulan. Nomor dua Syahrul Qiyam, ya, bulan orang berdiri tegak sholat raweh dan lain-lain, ya. Syahrul Mubarak, Syahrul Sobar, banyak. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqunan nar. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itqun minan nar. Di dalam Quran kalau ketemu bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, diturunkan Al-Quran. Nah, dalam malam Lailatul Qadar di dalam ayat yang lain disebut, ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi malam itu bersuasana malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, sekarang ini kita ikut apa yang disebut hadis dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Lailatul Qadar itu turun atau adanya di malam-malam ghasal, di malam-malam ganjil pada akhir atau pada asri 10 hari terakhir. Pada 10 hari Ramadan. Jadi asrul awakhir, di 10 hari yang akhir. Nah, itu dari hadis Nabi. Adapun daripada yang kita tahu, yang pertama, semua kitab-kitab samawi dari Allah sebetulnya turunnya bulan Ramadan. Termasuk suhuf Nabi Ibrahim, ya, termasuk daripada Zabur, Taurat, Injil, semuanya tuh turunnya di bulan Ramadan. Ramadan. Namun itu pada tanggal yang berbeda-beda. Nah, tetapi malam 17 ini ittifaq di mana ulama menyebutkan banyak yang demikian dalam kitab-kitab tafsirnya. Jadi kita memperingati pada malam 17. Adapun untuk Lailatul Qadar masih terus Allah Subhanahu wa taala memberikan istilahnya bonus buat orang Islam. Iya. Di mana luar biasanya malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Iya. Nah, kita jangan lupa nih, sebentar lagi ada Asyrul Awakhir. Iya. Bisa malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Iya. Kita lebih banyak lagi meningkatkan amal ibadah kita. Itu begitu. Yang kedua, iya, kita bicara tentang masalah harga-harga. Atau kita bisa menyebut juga tadi ada 5 hal. Itu tambahan bagus sekali dari Bapak untuk bisa menambah. Kepentingan kita adalah menambah ilmu. Ilmu adalah mutiara yang hilang. Ya, dimanapun adanya kita mesti pungut. Jangan kita lupa dengan ilmu itu. Kita mesti cari, kita mesti jemput. Nah, kaitan dengan masalah harga-harga yang seperti ini, apa yang bisa kita kondisikan? Begini, soal jual beli dalam Islam ada bagian-bagiannya. Kita yang gak boleh adalah terlalu berlebihan. Tetapi bahwa ada kelebihan di dalam jual beli ini memang sudah menjadi ketetapan. Namanya jual beli. Tapi sekarang tidak ada yang seperti Rasulullah. Dalam arti kan Rasulullah ini ahli perdagangan. Mama Rasulullah itu kasih tahu modalnya sekian. ya, modalnya sekian, silakan kamu mau beli berapa dengan harga berapa. Namun sekarang tidak begitu. Nah, dalam hal ini asal saja dalam hati orang si yang menjual tidak memberikan sesuatu yang sangat-sangat menzolimi ataupun sangat-sangat menyakiti dengan harga yang membumbung tinggi. Ini kan ulah spekulan, ya, ulah para orang-orang yang suka menimbun atau apa dinaikkan. Tetapi dalam masalah yang sekarang ini juga bisa jadi karena bencana, karena apa hal, maka beras menjadi atau padi menjadi kena hama ataupun juga kena banjir, kena longsor, terjadi hal-hal seperti itu yang kita semuanya sudah tahu apa kenyataannya. Namun apakah boleh dalam Islam terlalu, kalau yang terlalu tidak bisa, tidak boleh. Halakal mutanatti'un, binasa orang yang keterlaluan. Tetapi kalau untung sedikit, ya silahkan. Itu adalah sudah menjadi hal yang baik. Dan bukan untuk merentenir, merenten artinya menambah lipat ganda yang amat luar biasa. Akhirnya ini bukannya kan, setahun malah jadi akhirnya ini ya, membuat mencekik orang. Harga, jangan, tapi yang dimana kita tidak ada terlalu menyakiti ataupun membuat orang jadi susah. Namun sekarang kita sudah terang, bukan saja di Indonesia harga-harga naik, seluruh dunia terjadi yang seperti itu. Ini semua kita harapkan, mudah-mudahan kita lebih sejahtera ke depan dengan kerja keras, ya. Betul. Kerja keras kita suburkan tanah kita yang subur ini dengan merombak lahan, membuat pertanian-pertanian, sektor-sektor pertanian diperhatikan, jangan main tebang sembarangan, jangan berbuat fasad. Kerusakan, ya? Allah tidak suka orang yang berbuat fasad, kerusakan. Ya, di bumi ini banyak kerusakan dibuat oleh tangan manusia. Betul. Ya, begitu. Ya. Kemudian pertanyaan Ibu Haja, Ustazah Haja Sanwani tadi, ya. Bagaimana cara mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan Allah SWT siapapun kita? Ya. Entah itu kita. Jadi jangan kita lagi membuat penjajahan yang baru lagi. Nah, itu dia. Nah, itu yang penting. Tapi kita nikmati penjajahan ini, kemerdekaan ini dengan bebas kita dari penjajahan dengan cara saling satu sama lain berkarya positif. Apa saja, di sektor mana saja yang baik. Bisa di sektor pertanian, bisa di sektor kelautan, bisa di sektor ekonomi dari tempat-tempat yang lain, ataupun pendidikan, sosial, apa semuanya. Jadi kita isi kemerdekaan ini dengan masing-masing berbuat hal-hal, amal-amal yang soleh. Yaitu berbuat hal-hal yang positif bagi kepentingan semua. Demikian Ibu jawabannya, dan Pak Yori di Tebet tadi di Jakarta, ya. Demikian jawaban Ibu Profesor Dr. Haja Tuti Alawiyah. Dan Ibu, kalau dulu kita dijajah secara fisik, ya, oleh para penjajah, negara kita juga dirampas hartanya, apa, tanahnya dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang harus kita waspadai ini bentuk penjajahan apa, Ibu, kepada anak-anak kita, kepada kita sendiri? Ya, kalau kita ini orang yang tidak mau kerja keras, kita tidak mau mencari ilmu, ya kita bisa dijajah sama orang lain. Apalagi sekarang dunia sudah global, skat-skat sudah tidak ada, borderless, sudah tidak ada lagi skat-skat. Kalau kita ini tidak mampu, karena yang jadi pemimpin tentu yang mampu, yang berilmu, ya Ibu. Betul. Kalau mau jadi pemimpin, Bu, begitu. Berilmu. Nah, kita harus menjadi pemimpin di negeri sendiri. Kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Jangan kita menjadi kuli orang lain yang menikmati. Nah, ya, kebun kita dimiliki oleh tetangga sekian ribu hektar, sekian ratus ribu hektar. Jangan demikian. Kita sangat kaya, sangat memiliki segala macam yang Tuhan berikan kepada kita, luar biasa alamnya. Namun kita bisa lihat siapa yang paling mampu, dialah yang paling bisa menjadi pemimpin. Bisa terjadi kita jadi kalah terus, kita jadi kuli. Iya, jangan menjadi kuli di negara sendiri. Di negara sendiri. Baik, terus kita lanjut kembali untuk penelpon yang berikutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Anto di Ciputat. Pak Anto di Ciputat, pertanyaannya silahkan. Begini, assalamualaikum saja. Silahkan. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Sedangkan apakah pada saat itu sudah ada Rasulullah puasa satu bulan? Karena perintah sholat kan Al-Baqarah 177 itu. Iya. Isra'nya itu pada saat itu udah ada bulan Ramadan atau belum gitu? Apa itu saja. Dan yang kedua, bulan suci Ramadan ini kan untuk membersihkan hati. Ya. Kita untuk memahami Al-Quran, bersihkan hati kita dulu, baru bisa memahami Al-Quran, atau dengan membaca Al-Quran hati kita jadi bersih gitu. Kita prepare dulu, bersihkan hati dulu gitu. Jadi kita memahami Al-Quran gitu. Ya, ya, itu saja. Ya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto di Ciputat. Lanjut kembali di belakang Pak Anto. Saya terima. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa Pak? Dengan Pak Samsudin Manhab dari Batu. Pak Samsu. Pak Samsudin. Pak Samsudin. Iya, agak keras dikit ya Pak. Pak Samsudin di Bandung? Iya, betul. Mangga, silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu tanggal 17 Agustus ini adalah hari kemerdekaan kita. Iya. Tapi juga Ustaz tadi mengatakan, Pak Ustaz tadi mengatakan Ibu, bahwa 17 Agustus ini juga bertepatan dengan 17 Ramadan. Turunnya Al-Quran. Nah, kita tahu bulan Ramadan 17 ini yang turunnya Al-Quran, Nuzulul Quran. Itu kalau kita hitung, saya hitung, itu hanya bisa terjadi yang bertepatan tanggal 17 Agustus lagi. Itu 400 tahun sekali, Bu. Jadi sebenarnya kita ini tahun ini yang tahun 66 tahun kita merdeka. Ini harus bersyukur kepada Allah. Iya. Dan syukur kita ini hendaklah kita menestasikan. Karena kita para pendiri negara kita ini sudah berjuang, mencantumkan dalam konstitusi kita. Yeah. Itu kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa. Itu satu. Dan kedua, kena bertepatan dengan 17 Ramadan. Jadi kita harus juga ingatkan kepada masyarakat. Supaya kita itu benar-benar mencintai Quran. Yeah. Sebagai bimbingan kita. Betul. Sebagai pedoman hidup kita. Ya, baik. Nah, itu saja Ibu. Baik, saya mengingatkan kepada kita umat Islam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syamsuddin dari Bandung ya. Ini mengingatkan kita dua momen yang sangat bersejarah sekali bagi bangsa Indonesia dan umat Islam ya. Di mana kemerdekaan dan turunnya Al-Quran. Baik, satu penanya dari studio, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Mansur Budin. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bu Tuti, bahwa kita saat ini sudah merayakan 65 tahun kemerdekaan 66 tahun kemerdekaan RI. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, Bu? Berkenaan dengan peristiwa Nuzul Quran juga, kami ingin penjelasan dari Ibu tentang bagaimana peristiwa terjadinya Nuzul Quran itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Tiga pertanyaan dari Pak Anto di Ciputat, Pak Syamsudin, kemudian Ibu Hajar Ratna tadi baru. Ya, mungkin baik, kita langsung ditanggapi Ibu. Baik. Saya lebih dulu untuk menceritakan bagaimana turunnya Al-Quran. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umurnya 40 tahun, beliau itu sudah banyak pergi ke Jabal Nur. Karena apa? Karena kondisi penyembah berhala luar biasa di sekitar Mekah itu. Bahkan di Ka'bah aja ada berhala yang disembah, 360 berhala sebagai tuhan-tuhan mereka dari berbagai bentuk. Iya. Yang gede Lata, Manata, Uzza. Ada di situ semua. Nah, bagaimana Nabi juga di dalam pembimbingan dari nuraninya, dari jiwanya yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berangkat ke Jabal Nur berkali-kali. Seminggu bisa dua kali datang. Sambil mencari sesuatu pada Allah. Saya alhamdulillah sempat pada haji pertama tahun 68, haji pertama saya bisa pergi ke Jabal Nur. Saya bisa datang masuk ke Gua Hira. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Jadi artinya pada saat itu di malam yang sangat luar biasa, Nabi kita kedatangan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memeluk berkali-kali kepada Nabi. Iqra. Nabi mengatakan, ma ana biqari'in. Saya bukan qari, saya bukan pembaca, yang enggak bisa baca. Nabi kan ummi. Dipeluk lagi sampai Nabi bisa dituntun oleh Jibril bisa 5 ayat Suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebenarnya kalau kita mau dalami ayat ini saja, kita ini umat Islam luar biasa bersyukurnya. Kenapa? Iqra, baca. Ayatul kauniyah, ayatul qur'aniyah, ya, ayat yang tanda-tanda alam yang ciptaan Allah ini amat luar biasa. Di diri kita aja kita enggak bisa. Kita sanggup ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita kenal diri kita, kita tahu Tuhan kita. Karena apa? Luar biasa. Napas kita enggak pernah berhenti. Sepanjang hidup ini berapa belas ribu kali dan lain-lain sebagainya, contoh-contoh itu. Jadi nabi kita akhirnya keluar dengan penuh ketakutan. Tapi di atas ufuk seluruhnya, di luar gua itu, nabi melihat surah atau keadaan malaikat Jibril itu dengan surah yang asli. Sampai 600 sayap terjadi di situ. Dan nabi ketakutan dan sampai ke rumah. Dan sampai di rumah dengan Khadijah mengatakan zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sehingga nabi kita baru tenang setelah mendapatkan ketenangan di dalam keluarga. Dan nabi ceritakan akhirnya istri mempunyai ide yang besar. Pergilah dia ke rumah pendeta untuk bisa menanyakan bagaimana sebetulnya yang terjadi kepada suaminya Nabi Muhammad. Itulah kisah Nuzul Quran yang pertama turun 5 ayat. Dan ini memang Quran turunnya berangsur-angsur sampai 22 tahun lebih. Ya, adapun yang pertama turun ke Lauhul Mahfuz. Nah, sekarang bagaimana tentang masalah Quran dan juga puasa? Ya. Kalau Al-Quran turun kepada Nabi kan berangsur-angsur. Iya, ayat-ayatnya sesuai asbabun nuzulnya. Sesuai daripada kenyataan keadaan pada saat-saat itu. Bagaimana? Dan Nabi kan memberikan tuntunan-tuntunan. Bahkan selama 13 tahun di kota Mekah, Nabi itu membenahi jiwa-jiwa. Itu tidak gampang. Betul. Ya, membenahi jiwa-jiwa manusia yang sudah sangat berkarat rusak, ya, di dalam urusan penyembahan kepada berhala-berhala. Nah, kedua, kalau puasa turunnya di Madinah. Ya, pada tahun pertama di Madinah, kebetulan puasa itu juga terjadi peristiwa Perang Badar. Iya, betul. Itu dalam bulan Ramadan. Jadi ini juga kita baca salawat Badriyah, kita ingat bagaimana perjuangan orang-orang pada waktu Ramadan pertama, puasa pertama, tapi dia menghadapi musuh yang 1000 orang lebih datang untuk menyerang Nabi kita dan Islam, tetapi Allah memberikan kemenangan. Padahal 1-3. Yeah. Waktu itu Allah memberikan tentara yang enggak kelihatan kepada pembelaan kepada Nabi kita sampai menang dalam Perang Badar itu. Nah, ini disongsong oleh Nabi di luar kota. Nah, jadi masalah yang menyangkut bagaimana sebetulnya 400 tahun sekali ya datangnya. Betul. Saya kira memang saya bukan ahli dalam hitung-hitungan. Namun saya bersyukur sekali kita bisa ngalamin yang 400 tahun sekali itu. Kalau dianggap itu 400 tahun sekali, kita alhamdulillah mengalami hari kita ini. Kita mengalami hari ini. Luar biasa, ini sangat istimewa hari ini. Betul. Kita bisa merayakan kemerdekaan, merayakan peringatan Nuzul Quran, dan kita dorong anak-anak kita, lingkungan kita, masyarakat kita untuk cinta Quran. Karena Quran ini adalah imam kita dan Quran ini adalah siapa-siapa yang baca ya. Siapa yang baca? Ini hadis mengatakan begini. Man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun fal hasanah bi asri amsalih. La aqulu alif lam mim harfun. Walakin akan tapi alif harf, lam harf, mim harf. Jadi setiap huruf membaca Quran ditingkatkan pahalanya sampai 10 kali lipat. Bi asri amsaliha, 10 kali lipat. Tidak dibilang alif lam mim satu. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Jadi baca alif lam mim sudah dapat 30 kebaikan. Kebaikan. Jadi mari kita, apalagi dalam Ramadan, tadarus yang banyak. Ibu-ibu sudah khatam belum Qur'annya nih? Mari kita Alhamdulillah ya, kita dorong anak-anak kita juga membaca Quran. Iya, yang jelas di sini ibu selalu mengingatkan dua momen yang sangat penting ya, yaitu nikmat kemerdekaan dan bagaimana kita mengkaji terus bagaimana turunnya Al-Quran sehingga memotivasi kita Bu ya, untuk meningkatkan kualitas kita di dalam membaca dan sekaligus mempelajari. Ada enam paling tidak. Iya. Kita hormati, kita baca, kita paham, ya, kita amalkan, kita sebarluaskan dan kita pertahankan. Ini Quran. Ya, itu kuncinya tuh ya. Nah, kemudian pertanyaan siapa tadi? Ibu Ratna ya. Ini mungkin mengulang pertanyaan Ibu Ustazah yang tadi juga bertanya, bagaimana mensyukuri nikmat di era-era sekarang ini. Ya. Kalau kita kaitkan lagi Bu, maaf sebelumnya dengan surah Ibrahim ayat 7, barang siapa yang bersyukur kepada Allah sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Mungkin perlu diingatkan lagi nih Bu tentang rasa syukur. Mengenai syukur yang kepada manusia ya, syukur dulu ya, sebab kalau orang bisa bersyukur maka dia sebetulnya bersyukur kepada Allah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Kalau kita tidak bersyukur kepada manusia nggak bakal bersyukur kepada Allah. Wa may yaskur fa innama yaskuru bi nafsih. Tapi kalau di Quran siapa yang bersyukur dia sebetulnya syukurnya untuk dirinya sendiri. Jadi sebetulnya terpulang kepada diri kita. Kita mau berbuat kebajikan balik kepada kita. Makanya enak sekali dalam Islam itu semuanya sudah mendapatkan tuntunan-tuntunan yang amat luar biasa. Maka dalam masalah mengisi kemerdekaan ini, kalau saya katakan, janganlah kita berbuat semena-mena atau sewenang-wenang. Kita memiliki hutan yang amat kaya dan kita memiliki bumi yang amat subur. Kita memiliki juga lautan yang kaya luar biasa. Jangan laut kita kapalnya gak punya. Jadi artinya tuh dinikmati laut kita isinya oleh orang lain. Walaupun kadang-kadang orang lain bisa ketipu juga kita. Kenapa? Benderanya bendera Indonesia. Namun di dalamnya bukan. Ya sering-sering kali ketangkap. Dan begitu luar biasa pulau-pulau kita. Hampir ada juga pulau-pulau kita yang direbut, diambil atau di... Dijual dan macam-macam. Sebetulnya kita ini luar biasa. Jadi kita mesti pada era global ini mari kita nikmati, kita syukuri, sebab orang-orang juga banyak yang ngiri. Iya. Ya, mempunyai tanah air yang luar biasa di sini. Ada lagunya ya. Kalau nanam apa tadi? Singkong itu ya, Ibu, menanam kayu. Kayu bisa tumbuh gitu ya. Ibu, bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air kepada anak-anak kita, Ibu? Ya. Kan banyak lagu-lagu perjuangan yang bisa kita nikmati. Ya. Lagu-lagu perjuangan kan banyak, Indonesia tanah air beta. Kita nyanyikan buat anak-anak kita jadi semangat. Terus pejuang-pejuang kita, kita ingat. Ya dulu kan pernah tuh kalau kita masih sekolah rakyat atau sekolah SD dulu kan. Hari Kartini aja kita pakai baju kebaya lah apa semuanya. Itu mengingatkan kita kepada masa-masa perjuangan yang lalu. Jadi semangat yang kita munculkan pada anak kita ya. Ya harus terus. Bukan sekedar tanggal dan tempatnya aja nih kalau kita belajar sejarah. Semangat kita. Baik. Ibu, ini ada penelpon lagi yang akan share dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Arif ya Pak? Betul, sekali lagi. Suaranya sudah tidak asing Pak Arif. Baik Pak Arif, silakan pertanyaannya. Ibu Haji, ini kita 66 tahun lalu itu kan kita menginginkan seorang pemimpin sudah terkabul. Kemudian cita-citanya ingin menjadi negara yang beradab dan makmur. Tapi faktanya kita ini lebih cocok kalau biadab dan hancur. Bapak jangan dong. Iya nih, persatuan pun sudah hancur lebur, perekonomian hancur lebur, penegakan hukum juga hancur lebur. Ini kan sebetulnya petunjuk. Apa ada jalan lain kecuali muhasabah di negara yang mengaku berketuhanan yang maha esa dan mengaku mayoritas muslim? Ya. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Lanjut kembali dengan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Haryadi di Sulawesi, Bu. Pak Haryadi, Sulawesi. Sulawesi bagian mana, Pak, kalau boleh tahu? Sulawesi Selatan, Bu. Sulawesi Selatan, Makassar. Baik, silakan Pak Haryadi. Iya, saya mau tanyakan ini masalah malam Lailatul Qadar. Iya. Ini apabila ada seseorang yang diturunkan Lailatul Qadar itu bagaimana ciri-cirinya? Mm-hmm. Yeah. Ada tidak tanda-tanda tertentu apabila orang yang artinya di mendapatkan anugerah yeah, dari Allah Subhanahu Wa Taala mm-hmm. Pada malam itu? Iya, yeah, iya. Yeah. Itu saja. Dan adakah mm-hmm. Dan adakah doa-doa tertentu yang perlu kita baca? Baca, iya. Yeah. Yeah, baik. Itu saja Pak Haryadi. Dan satu lagi, iya. Mungkin di luar tema sedikit, mm-hmm. bagaimana tentang masalah riba? Apakah yang dikatakan riba itu sedikit banyaknya seperti yang kita lihat macam di bank-bank sekarang, bank syariah ada iya. 0% atau iya. atau ada yang lebih banyak lagi itu kan ada yang beberapa orang yang mengatakan itu kalau sekian persen nggak riba. Nah pertanyaan saya, apakah yang sedikit itu tidak tergolong riba atau ya. Nanti dikatakan banyak baru dengan riba gitu? Baik, baik Pak Haryadi. Itu saja Pak, tiga pertanyaan ya. Terima kasih Pak Haryadi. Ya, salam buat keluarga di rumah di Sulawesi Selatan. Satu lagi pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di studio nih. Kayaknya udah mau siap-siap bertanya. Oh masih ada di sini ya, baik silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariama dari BKMT Jakarta Selatan. Yeah. Dari apa yang Bu Tuti uraikan tadi, saya melihat kondisi keadaan bangsa Indonesia masih memprihatinkan. Mm-hmm. Apalagi kita lihat banyaknya korupsi dan lain sebagainya. Mm-hmm. Yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana kiat-kiat. Mm-hmm. Untuk supaya kita mengisi kemerdekaan ini ke depan lebih baik lagi. Yeah, yeah. Itu saja dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Haja Mariama. Tiga pertanyaan Ibu ya dari yeah. Pak Arif Jakarta, Pak Haryadi di Sulawesi Selatan dan Ibu Mariama di studio. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ibu. Baik, terima kasih kepada para penanya. Yang pertama, bagaimana sih, janganlah pesimis ya. Mm-hmm. Terhadap penyataan yang sedang kita hadapi, katakanlah kita pengen atau kita ingin semua umat kita atau bangsa kita ini beradab, yeah. tidak biadab, gitu ya. Jangan sampai hancur lebur, ya. Tetapi kita pengen makmur. Mm-hmm. Nah, saya kira semua kita mari memotivasi semangat untuk bangun. Berbuat. Kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Jadi beruntung orang yang suka tidak ikut arus gitu. Jadi dia asing, dia menjadi orang yang bukan ngikutin arus gitu. Arusnya lagi pada begini, semua orang dia bukan ikut campur, ikut bersama di situ dan ikut memaki-maki segala macam dan juga pesimis, kita jangan. Ada ayat yang bisa kita pegang. Ya, untuk supaya kita membuat harapan ke depan itu bisa membuat kita hati lega dan semangat kita tumbuh. Yeah. Yaitu Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Minas samawati wal ard. Jadi kalau saja penduduk satu negeri beriman bertakwa, Allah akan berikan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi ini kuncinya. Apakah kita sekedar saja menjadi orang Islam, orang beriman, atau memang kita bersungguh-sungguh? Nah ini jawaban kuncinya. Kalau kita betul-betul beriman, betul-betul kita bertakwa, Tuhan akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Mari kita mulai dengan betul-betul menjaga sikap yang benar, perilaku yang benar, menjauhkan dari berbagai-bagai yang hanya bisa menyalahkan. Namun mari kita mencari solusi-solusi, kunci-kunci untuk membuka tabir-tabir kehidupan yang lebih baik lagi. Iya. Saya kira masih banyak tuh yang bisa kita kerjakan untuk bisa menyelamatkan dari kehancuran kita. Memang betul-betul kalau kita lihat dari segi hukum sekarang lagi terganggu. Dari keteladanan pemimpin masih sangat susah gitu, susah dicarinya. Pemimpin baik pun pemimpin elit di bidang ini, bidang ini, bidang ini, bidang ini, ataupun pemimpin bangsa kita sendiri, itu memang masih dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Namun kita tidak boleh putus asa. Betul. Nah, itu yang perlu kita lakukan demikian. Kedua, bagaimana ngadepin Lailatul Qadar? Ya, sebetulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh teladan dengan i'tikaf. Nabi itu i'tikaf. Bahkan i'tikafnya Nabi sampai 10 hari. Tidak pulang-pulang padahal masjid dekat rumahnya. Kenapa nih luar biasa Nabi begini, dan sedangkan kita ini suka yang sudah cinta masjid, mula-mula sab-sab terawih itu banyak, tiba-tiba sudah mendekat maju. Ini makin kurang orangnya, sabnya tinggal berapa begitu. Nah, jangan demikian, tapi kita melihat dan kita bisa terus muhasabah. Nah, kenapa? Karena inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi di sini turun malaikat beserta Jibril. Warruhu fiha itu Jibril. Jadi masih ada. Gimana tanda-tandanya? Tanda-tandanya kelihatan alam itu menjadi tenang. Tenang, daun-daun tidak bergerak, angin tidak berhembus jauh, dalam keadaan tenang. Disitulah, mungkin disitulah. Maka bagaimana kalau orang sudah dapat Lailatul Qadar? Ada tandanya, yaitu tandanya dia itu makin baik, makin dapat jalan-jalan kemudahan, jalan yang diridhoi Allah. Jadi dalam hal itu dia mendapat bonus sekitar 83 tahun. Ya, kalau Nabi kita saja umurnya sampai 63, nah kita umur berapa? Dapat sampai luar biasa. Jadi diberikan oleh Allah kemudahan orang yang mendapat Lailatul Qadar itu. Iya, baik. Jadi begitu jawabannya. Dan terakhir dari Ibu Hajah Maimunah ya tadi ya. Ini Maryamah. Ibu Hajah Maryamah. Ya, kondisikan memprihatinkan sekali ya. Jadi kita nih tadi saya katakan jangan kita ikut-ikutan. Lebih baik kita membereskan hati, membereskan keluarga, membereskan lingkungan. Kita coba dalam setitik yang kecil pun jangan lupa. Nah, kalau kita sudah mencontohkan yang seperti itu, mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan terjadi perubahan-perubahan dalam hal-hal yang lebih positif lagi. Nah, kita sendiri juga bersyukur, sebetulnya kita tinggal tiru saja kepada para pejuang-pejuang lama. Apa yang kita nikmati sekarang, andai kata kita menikmati masjid yang sekarang kita nikmati, kita tahu siapa yang ngebangun. Yang bangun udah meninggal dunia. Kita lihat, kita baca kitab-kitab, ya Allah, siapa itu Imam Syafi'i, siapa itu Imam Malik, siapa itu Imam Hambali, Imam Hanafi. Itu semuanya kita lihat, mereka orang-orang yang masa lalu. Siapa itu yang pengarang Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi, kita lihat bagaimana dia zaman lalu. Termasuk bagaimana kita memahami juga siapa yang bangun negeri pejuang ini. Pejuang ini juga kita begitu. Benar, benar Elvi. Jadi kita berkenalan siapa pejuang-pejuang yang, kalau kita lihat pejuang-pejuang lama tuh kurus-kurus banget ya. Kurus. Kalau sekarang tapi ikhlas-ikhlas. Mukanya itu pejuangan tuh tinggi betul. Semangatnya luar biasa. Nah, kalau sekarang kok kenapa sih orang rakus banget ya? Ya, korupsi di mana-mana luar biasa. Ada orang yang manipulasi ini, manipulasi itu. Ada yang markup ini, markup itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Terharu hati kita nih ngelihat bagaimana kalau pemimpin-pemimpin yang dulu itu hidup kembali ngelihat kenyataan ini, tentu mereka nggak kuat. Iya, betul. Ya, melihat kenyataan orang sudah luar biasa, rakusnya sudah jauh antara Iqra dengan Bismi Rabbika. Iqra itu baca, ilmu. Dia punya ilmu tapi dia gak kenal Tuhannya. Dia lupa dengan Tuhannya. Jadi tidak dipadukan antara pikir dan zikir. Antara ilmu dan agama sudah berpisah. Disinilah kita melihat sekarang sudah ngomongnya kita juga udah pinter-pinter ya ngomongnya pakai TT semua ya. Ada triliun-triliun ya. Dulu mana bisa kita nyebut TT. Tapi sekarang kita juga prihatin karena anggaran kita saja kemarin presiden bicara ya kita juga tinggi banget, naik berapa puluh persen dan bagaimana juga utang kita makin membengkak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nih penerus-penerus ke depan ini menjadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul bisa memperbaiki negara negeri kita dengan segala yeah. macam cara yang baik. Yeah. Tentu kita ingin sekali kalau kita membaca banyak ayat tentang bagaimana kita diperingatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Ada satu ayat yang ketika membacanya agak-agak ngeri, Bu. Ayatnya berbunyi begini artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Ya. Kan kita tidak mau ya, Bu ya. Nah, apakah tanda-tanda kebinasaan yang sekarang kita rasakan ini karena memang tidak adanya rasa syukur dari bangsa kita ini? Betul. Sebetulnya ayat ini, alam tara ilal ladina badalu nikmatallahi kufran wa halu qaumahum darul bawar. Ini ayatnya yang tadi maknanya telah kita dengar. Ini dia tukar nikmat Allah dengan kekufuran. Sekarang ini kita lihat agama jadi permainan akhirnya. Kenapa? Ya, coba deh kalau kita melihat bagaimana memilih. Sekarang udah bukan lagi milih mana yang paling pintar, mana yang paling mampu, tapi mana yang bisa bayar, mana yang bisa ngasih duit. Ini luar biasa. Nah, janganlah kita bermental mata duitan, materialistis. Ini jauhkan. Kalau kita bisa menahan diri dari berbagai-bagai, insya Allah ya, Tuhan akan memberikan kemudahan kepada kita. Sebab setelah kesusahan akan datang kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya, beserta kesusahan ada kemudahan. Ya. Insya Allah kita akan mendapat kemudahan-kemudahan yang banyak. Nah, yang terakhir Ibu, sedikit saja. Apa buah dari rasa syukur yang kita akan ambil nanti Ibu? Ya, kalau kita nikmati buah dari syukur adalah negeri kita baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri kita bakal makmur kembali, negeri kita juga aman sentosa, dan ini adalah dari hasil karya anak bangsa yang betul-betul sadar akan nikmat kemerdekaan, dan dia mensyukuri segala sesuatu yang menjadikan dia bebas dan tidak menjadi orang yang terjajah. Dia menjadi tuan di negerinya sendiri begitu. Jangan sampai kita terjajah lagi oleh materi, oleh hidup hedonis dan lain sebagainya. Kita menjadikan diri kita ini, mulailah dengan sikap kona'ah, dengan sikap tawadu, dengan sikap menerima, dan sikap-sikap sifat-sifat yang mulia yang banyak ditulis di dalam Al-Quran menjadi catatan buat kita. Karena Nabi kita, karena khuluquhul Quran, Nabi adalah akhlaknya dari Quran. Jadi moral bangsa, moral umat, carilah di dalam kitab-kitab suci. Ya, terima kasih. Jadi jangan mencari figur yang lain, cukup uswahnya adalah dari Nabi kita. Ibu, terima kasih, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Kita harus mengakhiri dialog pagi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat Ibu ya. Amin. Terima kasih Ibu-ibu yang sudah hadir di studio. Insyaallah kita akan berjumpa kembali Ibu ya di lain kesempatan. Mudah-mudahan ini juga memberikan keberkahan bagi kita ya. Amin. Ingat terus bagaimana nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, dan kita menikmati juga atau mensyukuri juga bahwa turunnya Al-Quran, kita senantiasa ingat ya Bu ya, sehingga terus kita mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Terima kasih. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai bangsa yang beradab tentu kita harus pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengingkari segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mengakibatkan Allah menurunkan azabnya kepada kita. Dan Allah senantiasa mengingatkan kita semua sebagai hambanya agar mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada hambanya, dan jangan sekali-kali kita mengingkarinya. Dua momen yang sangat besar ini, yaitu nikmatnya kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diraih oleh para pahlawan kita, mari kita lanjutkan dengan mengisi kemerdekaan negeri kita tercinta ini dengan berbagai hal yang tentunya meningkatkan derajat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia, dan derajat martabat kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala, dan mensyukuri nikmatnya turunnya Al-Quran sebagai pedoman hidayah kita di dalam mengarungi kehidupan kita. Karena Rasulullah mengatakan, kalau aku hanya aku tinggalkan dua perkara, yang jika umatku tidak meninggalkannya maka dia akan senantiasa selamat. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat merayakan Hari Raya Kemenangan Republik Indonesia. Saya Elvi Widri atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.